Sejak umur berapa Kang Rian? Ini udah 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan? Wirnya cepat. Awalnya gimana? Gatal atau gimana? Awalnya pernah berpantai, kena benturan. Enggak. Terus lukanya itu gatal? Rian kan punya karang hidup di sini. Sebelum jatuh itu? Sebelum jatuh. Memang udah ada karang? Ada benturan, kena karang, karangnya patah. Terus cuci lah sama air laut. Biarin gak bakalan parah gitu. Kemarin maaf ya Bunda agak marah sama Kang Rian. Marahnya karena kayak ke anak ya. Gimana sih Ustaz? Pengen nyoba nyembuhin tapi anaknya teh gak mau gitu. Gak mau ke dokter. Nah saya kepikiran ya. Makanya udah saya bawa ke dokter. Riannya takut katanya pakai pengobatan medis. Takut dengan efek kemo. Memang kemo itu kan efeknya setiap orang beda-beda ya, tapi kadang-kadang menimbulkan rasa panas. Dalam kasus Rian ini emang satu-satunya jalan kemo. Karena dokter bilang enggak bisa operasi dulu, Tat, karena terlalu besar. Jadi kalau kemo itu insyaallah pelan-pelan dia akan mengecilkan luruh itu tumor-tumornya. Nanti kalau sudah tumornya mengecil baru dilakukan tindakan operasi. Tapi saya mau nanya lagi nih, mumpung ada gurunya Kang Rian. Katanya pernah datang di taklimnya Ustaz Abu Somad ya? Iya. Ini bukan kebetulan ya. Bayangkan Bunda datang sampai bawa Ustadz Hanan dan Ustadz Abu Somad. Ingin minta ke Kang Rian mau nggak ikhtiarnya dijalani lagi dengan cara medis kalau misalnya berkenan. Sungguh-sungguh Bunda pengen bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai duri yang menusuk tapak kaki pun sebenarnya cara Allah membersihkan kita. Jalan kita 10 orang, tiba-tiba cuma kaki kita yang kena. Sebenarnya kita husnuzan sama Allah, karena Allah sayang sama kita. Cuman saya yang bisa ngomong gitu kan, karena bukan saya yang kena. Makanya kita disuruh datang, bertawasau berhak. Saya sendiri dengan ketemu Rian, mengambil pelajaran. Gitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Tapi yang paling penting kita tidak pernah merasa ditinggalkan Allah. Kita tetap bersama dengan Allah. Innallaha la tahzan. Jangan takut, la tahzan. Jangan sedih, jangan risau. Innallaha ma'ana. Allah. Allah bersama. Lakukan hanya menemani perjuangan Rian. Rian yang harus menjalaninya sendiri. Rian minta kekuatan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Minta sama Allah. Sudah begitu banyak orang yang sayang sama Rian. Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah kuatkan hati Rian, ibu ada, bapak ada, banyak Ustaz Hanan ada, kami kan semua. Allah cuma ingin supaya Rian ingat Allah, supaya Rian dekatkan diri pada Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menetapkan takdir. 50,000 years, 50,000 tahun, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa mesti Rian? Kenapa bukan yang lain? Itu kehendak Allah. Tak ada yang dapat kita lakukan kecuali ridha. Ridha menerima ketetapan Allah. Orang-orang nanti ketika masuk dalam surga, setelah dapat semuanya, Allah bertanya, "Maza turidun?" Kamu mau apa? Kamu sudah dapat surga, kamu sudah dapat nikmat. Ternyata ada yang lebih tinggi dari surga, ridha, ridha Allah. Dan yang dapat ridha Allah itu cuma satu, bukan orang yang tahajud. Yang dapat ridha Allah itu bukan orang yang haji. Yang dapat ridha Allah itu cuma satu, orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Kami berharap masuk surga, tapi ada yang lebih tinggi derajatnya, Rian. Rian ridha. Tapi bukan berarti ridha kita tidak berobat. Kita tetap berobat. Kami datang berdoa supaya Rian kuat, kemudian kita sama-sama berobat dengan berbagai macam cara. Obat itu cuma cara aja. Kalau Allah mau menyembuhkan, sulitkah bagi Allah? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah cuma mau lihat kita berusaha. Allah cuma mau mengingatkan Abdul Somad, kau belum ada apa-apa, hanya Abdul Somad dibandingkan Rian. Kau ustaz ceramah di sana sini merasa belum ada apa-apanya. Allah mau nunjukkan itu aja. Yang kuat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi marlana, sembuhkan saudara kami. Syifa ala ajilan, kesembuhan yang segera. La yugadiru saqaman, waja'alhu wa ahlahu minas sabirin. Jadikan dia keluarganya orang-orang yang sabar menerima ujian. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika ujian itu datang, keluar dari mulut hanyalah inna lillah. Semuanya datang dari Allah. Kesembuhan datang dari Allah. Allah bagi kesembuhan. La haula wala quwwata illa billah. Dari makan bareng, Ustaz, pokoknya.